panitianya mana panitianya? Panitianya sih. Gak ada panitianya. Gak dikasih tau kalau sekarang udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Ikhwani rahimana wa rahimakumullah. InsyaAllah kita mulai pada malam hari ini kita belajar kitab Tauhid, mengambil faedah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Salah satu di antara kitab silsilah akidah yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk mentelah, di antaranya adalah Al-Usul Al-Thalathah, kitab awal yang hendaknya dilalui seorang talibul ilmi dalam memahami ini masalah akidah. Kemudian Al-Qawaidul Arba, ini kaidah-kaidah yang empat dalam memahami tauhid. Kemudian ini Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat yang berkaitan dengan perkara tauhid, dan di antaranya adalah kitab tauhid. Dan semuanya adalah tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan termasuk yang menunjukkan tentang pentingnya kitab tersebut, banyaknya para ulama yang memberikan syarah, yang memberikan khasiyah, catatan kaki, yang memberikan, yang mentahqiq, menta'liq, yang semuanya menunjukkan ini perhatian para ulama terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah akidah. Dan di antara yang paling masyhur adalah kitab Tauhid yang banyak para a'immah atau para ulama ini mensyarah, memberikan, ini mengambil fawaid dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Tauhid, seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang lalu insyaAllah, ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma dan sifat. Kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fokus terutama di dalam masalah tauhidul uluhiyah. Adapun apabila ingin tawasuk, ini memperluas pembahasan yang berkaitan dengan masalah tauhidul asma dan sifat, maka tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ini kitab yang mengantarkan kita untuk memahami tentang al-asma dan sifatillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah seorang mujaddid, sebagaimana para ulama memperkenalkan kepada kita semuanya. Beliau masuk dalam jajaran mujaddid di abad ke-12 Hijriah, yang di zaman beliau kehidupan syirkiyat sangat meluas, sangat mewarnai kehidupan kaum muslimin. Banyaknya ubadul kubur, para penyembah kubur. Ada salah satu di antara fenomena yang beliau saksikan, kehidupan syirkiyat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sebagaimana ini sunnahnya para ulama, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terjun dalam dakwah, maka beliau telah ini mengenyam berbagai pendidikan diniyah, mengadakan rehlah ilmiah dari kota ke kota, ini belajar dengan para ulama, yang kemudian beliau mulai terjun dakwah. Dan sebagaimana juga tantangan atau sunnah dalam masalah dakwah, banyaknya para penentang dakwah, apalagi di zaman beliau dakwah kembali mengajak tauhid bagikan suara yang menggema, yang menggetarkan ini masyarakat. Ini praktek-praktek kesyirikan yang seakan-akan ini digoncang dengan dakwah tauhid, sehingga beliau mengalami pengusiran dari kota ke kota, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla temukan dengan seorang ini sultan dirinyah Muhammad bin Saud, yang kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongannya kepada keduanya, hingga kemudian Allah Azza wa Jalla menangkan Syekh Muhammad ini Sultan Muhammad bin Saud sebagai kekuatan dengan kekuasaannya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwah Iqamatul Hujjah. Bergabungnya dua kekuatan ini adalah idealnya perjalanan Islam. Ini kekuatan hujjah dan kekuatan ini quwwatul hujjah dan quwwatus silah. Kekuatan hujjah dan kekuatan yaitu pedang. Karena sungguhnya musuh juga akan menghancurkan kaum muslimin dari dua sisi. Yang pertama dengan al-ghusl fikri, yang dikenal dengan al-ghusl fikri. Bagaimana membunuh, merontokkan, melumpuhkan, merusak pemikiran kaum muslimin dengan apa yang dikenal dengan al-ghusl fikri, perang pemikiran. Sehingga bagaimana menjajah pemikiran kaum muslimin diganti dengan pemikiran-pemikiran kufar atau pemikiran yang jauh dari pemikiran islami. Sehingga untuk menghadang ini membutuhkan para mujahidin, membutuhkan para mujahidin. Dan orang yang berjihad pada tataran ini adalah kelompok yang sangat spesifik, yang sangat khusus, ini para ulama, yang tidak bisa berserikat di dalamnya juhala, sehingga menepis pemikiran-pemikiran yang rusak, membantah syubhat, adalah jihadnya para ulama, bahkan jihad dalam makna yang khusus. Seandainya jihad angkat senjata bisa bergabung di dalamnya juhala dan ulama, maka jihad menepis pemikiran yang akan merusak kaum muslimin hanya para ulama yang sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itulah para ulama adalah mujahid, adalah tembok yang membentengi Islam dari upaya musuh untuk meruntuhkan kekuatan Islam. Dan kemudian kemenangan Sultan Muhammad bin Saud yang bergabung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga terbentuklah Daulah Saudiyah, gema dakwah tauhid, kemudian menggema ke seluruh dunia. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengambil faedah manfaat dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kalau di negeri kita ini yang dikenal gerakan Wahabi dalam Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Al-Irsyad adalah termasuk diantara dampak dari gaung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dakwah tauhid. Walaupun perkembangan ke depannya kemudian banyak yang mengalami kerusakan karena banyaknya orang-orang yang sudah tidak lagi perhatian kepada ini asal mula dakwah para tokoh pendirinya, ini Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati dan semisalnya. Dan termasuk yang kita rasakan bagaimana kemudian kita sayup-sayup mengenal tauhid melalui dai-dai yang khususnya keluaran Jami'ah Saudiyah, Jami'ah Saudi, Jami'ah Madinah, atau Jami'ah yang ada di Saudi yang para ulama mengajarkan tauhid hingga kemudian sampai ke telinga kita dan kemudian memberikan pemahaman kepada kita yang berkaitan dengan masalah tauhid. Dan ini nikmah, nikmah dari Allah Azza wa Jalla, dan satu-satunya daulah di dunia yang tegak di atas prinsip tauhid adalah daulah Saudi. Kita insyaallah akan ingin bersama-sama ini melalui atau menelusuri bab per bab yang ada dalam kitab tauhid untuk kita mengambil faedahnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faedah dari apa yang kita pelajari dari kitab tauhid tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh ini mengawali dengan ini bismillahirrahmanirrahim, kemudian kitab tauhid, kemudian langsung beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kitab tauhid, kemudian langsung beliau membawakan ini ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid sehingga kita langsung diajak untuk menyimak Al-Qur'an dan berapa riwayat hadis yang akan dibawakan nanti yang berkaitan dengan mangzilatut tauhid, kedudukan tauhid dalam syariat ajaran agama kita. Bab yang pertama ini beliau akan mengenalkan kepada kita di mana letak kedudukan tauhid. Sebelum beliau menjelaskan pada bab-bab berikutnya tentang keutamaan tauhid, tentang dakwah kepada tauhid dan seterusnya, maka beliau yang pertama beliau akan ajarkan kepada kita di mana letak kedudukan tauhid di dalam agama kita. Ngantuk. Ayat pertama yang beliau bawakan ini surat Adz-Dzariyat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang lengkapnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku meminta dari mereka rezeki dan tidak pula aku meminta dari mereka makanan. Mereka menyajikan makanan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ayat ini, ikhwan, adalah penegasan Allah SWT tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah SWT. Jangan sampai ada orang yang mereka terluput dari pengetahuan hikmah Allah SWT menciptakan manusia dan jin. Sehingga Allah SWT menegaskan, apa khasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah. Afa khasibatum, apakah kalian menyangka, kata Allah SWT, annama khalaqnakum abatha, kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia. Inilah yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka Allah tegaskan di ayat ini, sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia ini untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Liya'buduni, maknanya adalah liwahiduni. Liya'buduni, bagaimana tafsiran para sahabat dan para ulama, maksudnya adalah liwahiduni, sehingga bukan semata-mata mereka hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya mereka hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka semuanya orang Quraisy mereka memiliki ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berhaji, mereka berpuasa, mereka bernazar, dan itu ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berhaji jelas. Antum lihat, antum baca sejarah, dan mereka di depan mata mereka Ka'bah. Mereka punya acara haji tahunan. Mereka menjamu para tamu. Mereka ini memuliakan tamu-tamu jemaah haji. Kebaikan, ibadah yang mereka tujukan kepada Allah SWT. Mereka bernazar, sebagaimana Umar. Dia ketika mengungkapkan kepada Rasulullah SAW, setelah masuk Islamnya, ya Rasulullah, di waktu jahiliyah aku pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram semalam. Kata Rasulullah, tunaikan ya Umar, tunaikan. Ibadah, nazar. Nazar kepada Allah SWT untuk iktikaf di Masjidil Haram. Mereka berdoa kepada Allah SWT, bahkan mentauhidkan Allah dalam masalah doa ketika mereka dalam keadaan terdesak. Wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahu din wa idza najjahum ila al barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka sedang berlayar di lautan, lalu mereka dikepung ombak dalam keadaan bahaya, maka pada saat yang demikian mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Lalu ketika Allah selamatkan mereka sampai daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah, doa, ibadah. Mereka juga ini bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tapi mereka tidak dikatakan orang yang beribadah kepada Allah dalam makna yang benar, karena mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah mereka tunaikan dianggap mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Apa artinya ikhwan? Wa ma antum a'biduna ma a'bud. Apa artinya? Dan kalian bukanlah orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku sembah, yaitu Allah SWT. Dan kalian bukanlah orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Apakah mereka tidak punya ibadah? Punya. Mereka melakukan ibadah. Akan tetapi Allah katakan mereka bukanlah orang yang beribadah kepada Allah SWT. Karena mereka tidaklah mentauhidkan Allah SWT. Maka yang dimaksudkan dengan illa liya'budun adalah liwahidun. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali karena mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali sebagaimana namanya wahada yuwahidan, tauhid wahada yuwahidu tauhidan, ini ja'ala syai' wahidan. Wahada yuwahidu ya wahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Ini menunggalkan sesuatu, menunggalkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak dikatakan tauhid kecuali terkumpul di dalamnya dua rukun apa, ikhwan? An-nafi wal isbat. Dua rukun ini yang merupakan, yakni terkumpulnya dua rukun ini merupakan bentuk tauhid, an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. La ilaha an-nafyu illallah adalah isbat. Demikian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ini tujuan diciptakannya manusia dan jin agar mereka beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi terbayang dalam diri seorang ketika mereka diperintahkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan Allah butuh dengannya. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla membutuhkan manusia dengan ibadahnya. Maka Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak butuh rezeki kalian. Aku tidak membutuhkan rezeki dari manusia. "Wa ma uridu ayut'imun." Tidak pula kami butuh sajian mereka. Bahkan innallaha huwa razzaq, Allah lah yang membagi rezeki kepada manusia. Ar-Razzaq, zat yang banyak membagi rezeki kepada manusia. Allah yang bagi rezeki kepada seluruh makhluk. Ular buta yang ada di tengah hutan, Allah kirim rezeki kepada mereka. Binatang kecil yang ada di kegelapan malam, Allah kirim rezeki kepada mereka. Semua makhluk Allah kirim rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi, bagaimana? Illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi kecuali atas Allah tanggungan rezeki bagi mereka. Sehingga Allah SWT dengan ibadah makhluk tidak membutuhkan ibadah, tidak membutuhkan apa yang mereka persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi semua masalih, semua kemaslahatan ibadah yang mereka lakukan kembalinya kepada mereka. Karena manusia tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki kecuali dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau manusia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk dalam perangkap ibadah kepada syaitan wal hawa. Sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Allah Ta'ala, berapa banyak orang mereka lari dari perbudakan kepada Allah, kemudian masuk dalam perangkap perbudakan kepada ini syaitan wal hawa. Dan begitu. Dan semua bentuk penghambaan kepada syaitan wal hawa, kerusakan. Kerusakan. Yang akan terjadi adalah mafsadah. Kerusakan. Dan orang yang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, masalih. Yang akan terjadi masalah. Sebagaimana anda lihat, bagaimana ketika orang dia menyembah hawa nafsu, yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah kerusakan, kemaksiatan, kemudian murahnya nyawa manusia, murahnya harga diri manusia, dan seterusnya. Demikian juga ketika manusia beribadah kepada syaitan, yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan di mana-mana. Maka ibadah kepada Allah, kembalinya adalah untuk masalah kehidupan manusia itu sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi, ini hadis yang Allah riwayat, yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menyatakan di antaranya, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqqa qalbi rajulin minkum wa khidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'a." Wahai hamba-Ku, andaikan kalian dari kalangan jin dan manusia, semua mereka berada di satu hatinya, di satu hati, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua, dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semua di puncak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Ma zada bidzalika mulki syai'an." Kerajaanku tidak akan bertambah dengan kalian berada di puncak ketakwaan kepada Allah SWT. Yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada manusia dan ketaatan-ketaatan mereka. Demikian juga, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidhalika mulki syai'ah. Andaikan manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, mereka berada di satu hatinya manusia yang paling fajir, yang paling rusak, yang paling kafir, semua mereka ingkar kepada Allah SWT di puncak keingkaran, maka apa kata Allah SWT, ma naqasa bidhalika mulki syai'ah, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah SWT dengan kekafir, dengan kafirnya semua makhluk. Dan Allah katakan, andaikan semua manusia dan jin mereka berada fi sa'idin, dalam satu lembah, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah SWT, lalu Allah berikan semua permintaan mereka, Allah penuhi semua permintaan mereka, apa yang mereka inginkan Allah penuhi, maka tidaklah berkurang dari kekayaan Allah SWT kecuali semisal ini jarum yang dimasukkan ke lautan, air yang menempel di jarum, itulah permisalan berkurangnya, yaitu pemberian Allah kepada seluruh makhluk apabila mereka minta semuanya kepada Allah dan Allah beri. Allah adalah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin Ghaniyun 'alil 'Alamin, sehingga tidak butuh kepada makhluk, bahkan makhluk yang mereka butuh kepada Allah SWT, karena Allah As-Samad, Allah Ghani, dan makhluk fakir. Ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir yang sangat butuh mutlak kepada Allah SWT. Maka ayat ini, di antara faedah yang ada dalam ayat ini Allah SWT atau wajibnya mengesahkan Allah SWT dalam masalah ibadah yang Allah bebankan pada seluruh makhluk jin dan manusia. Kemudian penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kemudian sesungguhnya Allah Al-Khaliq adalah zat yang berhak untuk mendapatkan peribadat. Khalaqtu, Allah, aku yang menciptakan manusia dan jin. Dan Allah yang menciptakan itu yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka apa-apa kaitannya antara Allah katakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Kata Ibnu Katsir, al-khaliqu hadhihi al-alam al-mustahiqu bil ibadah. Al-khaliqu hadhihi al-alam al-mustahiqu bil ibadah. Pencipta alam ini yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Sehingga yang tidak mencipta tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka Allah katakan, ayusyrikun ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla kepada dengan apa yang mereka tidak menciptakan sama sekali? Bahkan mereka diciptakan. Bagaimana mereka menyekutukan Allah yang Al-Khaliq dengan makhluk yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan Allah Azza wa Jalla? Kemudian penjelasan tentang ini kekayaan Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak membutuhkan para makhluknya, bahkan makhluk yang butuh kepada Al-Khaliq itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian penetapan tentang hikmah dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla, karena di antara nama Allah Al-Hakim, di antara nama Allah Al-Hakim, dan makna Al-Hakim di antaranya ini Allah Hakim yang membuat syariat, sehingga tidak boleh ada seorang makhluk pun yang mereka membuat syariat menandingi syariat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mereka ini yang membuat syariat atau mengikuti syariat yang bukan syariat Allah Azza wa Jalla, Allah katakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan billah, Apakah mereka memiliki syuraka yang membuat syariat bagi mereka yang tidak pernah diizinkan Allah SWT? Karena al-khalq wal-amru lah, laul khalq wal-amru, hanya milik Allah SWT hak untuk mencipta dan mengatur. Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menurunkan aturan. Sehingga tauhid adalah dengannya Allah ciptakan manusia dan jin. Jin dan manusia Allah ciptakan untuk mentauhidkan Allah SWT, dan Allah ciptakan langit dan bumi agar manusia mengenal tentang Allah SWT. Allahu khalaqa sab'a samawati wal ardi mislahunna. Allahu khalaqa sab'a samawati wal arda mislahunna. Yatanazzalu al-amra bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit yang tujuh, sab'a samawat, dan demikian pula bumi Allah ciptakan yang semisal dengan langit. Wa yatanazzalu al-amru bainahunna, Allah yang meletakkan aturan setiap langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semua aturan-aturan Allah letakkan di sana, yang kemudian orang sekarang mengenal dengan kalimat hukum alam atau sunatullah, hukum alam. Hukum alam ini hukum-hukum yang Allah letakkan pada alam ciptaan Allah SWT. Lalu apa kata Allah SWT setelah mengatakan demikian? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui, agar manusia mengenal Allah, bahwa Allah SWT maha mampu dalam segala hal, dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Sehingga diciptakannya langit dan bumi dalam rangka agar manusia mengenal Allah SWT. Dan diciptakannya manusia dan jin agar manusia dan jin mentauhidkan Allah SWT. Dan nanti terangkan berikutnya pada ayat berikutnya tentang ini keagungan tauhid tersebut. Dan Al-Hakim demikian juga adalah dul hikmah al-balighah, pemilik hikmah yang balighah, yang sempurna, sehingga tidak ada satupun syariat Allah SWT kecuali di balik itu adalah hikmah. Ada hikmah. Adapun ada hikmah yang kita kenal dan tidak kenal, sesungguhnya Allah hanya memberikan sedikit ilmu kepada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu kepada kalian kecuali sangat sedikit. Sehingga saat ini kita belum mengenal hikmah di balik syariat Allah SWT karena terbatasnya ilmu yang kita miliki. Sedikitnya ilmu yang kita miliki. Akan tetapi asalnya semua pasti ada hikmah di balik perkara tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat kedua. Ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wastanibu taghut. Lengkapnya faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muqaththibin in takhris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Allah SWT katakan, dan benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, yang setiap rasul ini mereka memiliki seruan yang sama, anibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah, sebagian di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah Allah SWT, Allah berikan hidayah. Wa minhum man haqqat alil dhalalah, dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang mereka berhak untuk sesat. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu tentang orang yang mereka, siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Fasiru fil ard, maka lakukanlah perjalanan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul muqadzibin, lalu perhatikan, teliti, amati dengan seksama, ambil pelajarannya, bagaimana akibat orang yang mereka mendustakan Allah SWT. Intahris ala hudahum, kalau engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat dalam memberikan hidayah kepada mereka, fa innallaha la yahdi man yudil, sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sesat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Ayat ini ikhwan juga beliau bawakan dalam pembahasan di awal bab kitab Tauhid yang merangkan tentang kedudukan Tauhid. Sesungguhnya yang pertama ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa setiap umat Allah utus kepada mereka Rasul. Adapun Rasul, faminhum man qasasnahum. Sebagian mereka kami ceritakan kepada kalian. Waminhum lam naqsus. Sebagian mereka Allah ceritakan, sebagian mereka tidak Allah ceritakan. Yang kita kenal dari Al-Quran dan Sunnah adalah yang Allah kenalkan dengan kita. Selebihnya Allah tidak mengenalkan, kita mengimani dengan global. Kita mengimani dengan global. Dengan ijmal. Bahwasanya Allah mengutus Rasul, Nabi dan Rasul, jumlahnya sekian banyak, akan tapi yang dikenalkan kepada kita namanya dan sejarahnya, ada seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan diutusnya Rasul adalah rahmah. Rahmah dari Allah SWT. Yang Rasul ini, Allah katakan, di antara kedatangannya rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil nas, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, rahmatan lil alamin. Rahmat itu seluruh alam. Sehingga seluruh alam merasakan rahmat dengan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ditampilkan oleh Allah SWT dengan sosok yang sempurna akhlaknya, yang semua merasakan rahmat Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan innama ana rahmatun muhda, innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diadiahkan Allah kepada ini alam, kepada kalian semuanya. Sehingga Rasul secara umum adalah rahmat dari Allah SWT, karena Rasul datang untuk mengajarkan tafsil jalan menuju Allah SWT. Yang tanpa Rasul, maka kita tidak mengerti tafsil rincian bagaimana jalan, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah SWT. Allah telah bekalkan kepada kita beberapa bekal untuk kita berjalan di atas kebenaran. Di antaranya akal. Di antaranya akal. Yang dengannya Allah bedakan kita dengan binatang. Dan yang dengan akal, kita orang yang terkena beban syariat. Seandainya Anda ingin tidak terkena beban syariat, jadilah orang yang majnun, gila. Yang akalnya hilang. Sehingga Anda tidak akan terkena beban syariat. Ketika Anda akalnya waras, maka Anda terkena beban syariat Allah SWT. Dan dengan akal ini pula Allah Azza wa Jalla ini unggulkan manusia di atas yang lainnya. Akan tapi akal adalah makhluk. Dan akal mengikuti kelemahan manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Aku ciptakan manusia dalam keadaan dha'if. Sehingga semata-mata dengan akal, maka tidak cukup menuntun dia ke jalan yang lurus. Karena sering sekali pula, karena akal tidaklah maksum, dan sering sekali akal tunduk kepada al-hawa, sedangkan hawa inna nafsala ammaratun bisu, sering memerintahkan kepada asu. Sekarang saya tanya, siapa ulamanya bahaya rokok? Siapa ulamanya bahaya rokok, ikhwan? Siapa ulamanya bahaya rokok? Anda gimana? Gak usah saya dicari kemana-mana. Siapa yang paling tahu? Siapa yang paling alim tentang bahaya rokok, ikhwan? Siapa yang paling alim tentang bahaya rokok, ikhwan? Siapa pakarnya? Yang paling alim tentang masalah bahaya rokok? Dokter. Para dokter. Kemana rokok itu menimbulkan bahaya? Ke organ mana rokok menimbulkan bahaya? Di antaranya? Yang mempelajari paru-paru misalnya siapa? Anda yang kuliah di teknik atau yang kuliah di biologi, kuliah biologi atau kuliah di pertanian? Mana? Yang kuliah di mana? Kedokteran. Sekarang saya tanya lagi, berapa banyak dokter yang rokok? Atau ada nggak dokter yang rokok? Sangat banyak. Sekarang kita tanya lagi, ngerokoknya para dokter ini dengan hawa nafsu atau dengan akalnya? Dengan hawa nafsunya. Akalnya tunduk dengan hawa nafsu. Sehingga berapa banyak akal yang tunduk dengan hawa nafsu. Sehingga dengan akal semata-mata, maka tidak cukup untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada jalan kebahagiaan yang hakiki. Belum lagi syaitan yang memang Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan bagi kalian musuh yang sangat nyata, yang telah memprogram jangka pendek, jangka panjang untuk menjerat anda masuk ke lorong kesesatan. Sebetulnya pula Allah Azza wa Jalla telah mengadakan fitrah dalam diri manusia. Sehingga Allah katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarana nas 'alaiha. Hadapkan wajah anda kepada agama Allah yang hanif, yang lurus, yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Di fitrah manusia ada punya kecenderungan kepada al-haq, kepada kebenaran. Akan tapi fitrah ini bisa dibingkok-bingkokkan oleh syaitan dan lingkungan yang mendidik dia. Sehingga Allah katakan, Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu halal fitrah. Ini di atas Islam, di atas kelurusan, di atas fitrahnya. Lalu bagaimana? Fa'abawahu yuhabbidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ada tambah lagi enggak? Ada tambahan au yusallimanihi? Tidak. Fa'abawahu yuhabbidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ketika anak ini lahir dalam keadaan fitrah, maka ketika dia dalam pengasuhan orang tuanya, dalam perkembangan-perkembangan berikutnya, maka pengasuhan inilah yang mengantarkan dia kemudian berpola Yahud atau Nasara atau Majus. Pendidikan, lingkungan yang mengarahkan dia kemudian belok. Yang Allah juga katakan di antaranya ini, bahwa para hamba ini Allah ciptakan khalaqtu ibadi khunafa. Aku ciptakan para hamba dalam keadaan khunafa, hanif. Fa'atathumus syayatin. Lalu syaitan mendatangi para hamba ini. Fastalathum an dinihim. Dalam rangka membelokkan mereka dari agama Allah Azza wa Jalla yang lurus. Fitrah sebenarnya telah ada dalam diri manusia. Bahkan Allah telah mengambil perjanjian fitrah sebelum dia dilahirkan. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian anak Adam, anak-anak manusia ketika mereka masih di alam keturunannya, dan Allah mengambil persaksian atas diri mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian wahai manusia? Maka mereka mengatakan qalu bala syahidna, benar ya Rabb, engkau adalah Rabb kami, engkau, aku menyaksikan engkau adalah sembahan kami. Lalu apa kata Allah Sujalla, antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Agar perjanjian seperti ini Allah Azza wa Jalla ambil, mereka nanti dari kiamat agar tidak mengatakan ya Rabb, aku telah lupa dengan perjanjian yang engkau ambil. Aku telah lupa dengan perjanjian yang kau ambil. Tidak ada alasan. Allah telah turunkan Rasul mengingatkan perjanjian fitrah, menerangkan jalan yang lurus, memberikan tafsir bagaimana menuju Allah Azza wa Jalla. Tidak ada alasan untuk lupa. Allah telah datangkan juru peringat, rusulan mubasyirin wa mungzirin li'alla yakuna linnasi alaihi hujjah ba'da rusul. Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, agar dengan datangnya rasul manusia tidak lagi memiliki hujjah, alasan lagi di hadapan Allah azza wajalla dari kiamat kelak setelah datangnya rasul tersebut. Atau pula mereka tidak mengatakan, agar mereka tidak mengatakan inna ma'asyaraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sesungguhnya yang menyekutukan adalah kakek moyang kami ya Allah, sedangkan kami generasi berikutnya, apakah akan dihancurkan, apakah kami akan dihancurkan dengan perbuatan orang-orang yang batil sebelum kami? Tidak ada alasan, karena Rasul telah menegakkan hujah di tengah manusia, di tengah-tengah manusia telah sampai hujah kepada mereka, sehingga datangnya Rasul rahmah dari Allah Azza wa Jalla, merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yang akan membimbing, menuntun, yang akan merangkan dengan tafsil bagaimana jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini diantaranya bahwa semua Nabi dan Rasul dinuhum wahid, agama mereka satu. Semua Nabi dan Rasul, agama mereka satu. Sampai jam berapa? Sembilan ya. Antum sudah tengok-tengok jam terus. Nabi dan Rasul semua agamanya satu. Ini agama tauhid. Agama tauhid. Oleh karena itulah Allah katakan semua Nabi dan Rasul pula agamanya satu, itu dinul Islam. Allah katakan huwa sammakumul muslimina, terus huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah Allah yang telah menamai kalian muslimin sejak dahulu, sejak dulu, sehingga Adam, Nuh, terus sampai Rasulullah SAW, semuanya muslimin. Oleh karena itulah Nabiullah Musa mengatakan ini fatawakkalu ala ini wa alihi fatawakkalu in kuntum muslimin, kepada Allah lah hendaklah kalian hanya bertawakal, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian in kuntum muslimin, jika kalian orang-orang Islam. Nabiullah Ibrahim ketika dikatakan ya Ibrahim aslim, aslamtu bi rabbil alamin, aku telah Islam berserah diri kepada Rabbul Alamin. Demikian juga Nabiullah Isa alaihissalam dakwah yang sama, semuanya muslimin, sehingga wasiat Ibrahim dan Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilihkan kepada kalian ad-din, agama, maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali di atas dinul Islam. Kalian adalah ini muslimin. Oleh karena itulah para ulama ketika memberikan definisi Islam dengan dua definisi ini, ada dengan makna yang am dan makna yang khas. Adapun Islam dengan makna yang am, bagaimana ikhwan? Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu bita'a bi'al-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Apa ini? Coba. Al-Islamu bagaimana? Al-Islamu al-istislamu lillahi wal-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ini adalah Islam dengan makna yang am, yang umum, yang merupakan agamanya semua para nabi dan para rasul. Islam dengan makna al-istislamu lillahi bitauhid, ini berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid, sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Maka ketika Allah SWT mengatakan kepada Nabi Isa, "Itqala Allahu ya Isa bin Maryam, akunta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Wa Isa, ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa, "Ya Isa, kaliankah kamukah yang mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla?" Apa kata Isa alaihissalatu wassalam? "Subhanak, maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah." Ini tidaklah pantas aku mengatakan apa yang tidak layak untuk apa yang bukan menjadi hakku. Ma subhanak, masingko ya Allah, masingko ya Allah. Ini yang aku tidak layak mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Andaikan aku pernah mengatakan, pasti engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang mengetahui perkara yang gaib. Ma amartahu. Tidaklah aku perintahkan ini wa ma umiru illa ma amartani. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka kecuali apa yang kuperintahkan kepadaku. Ini ubudullah, ini ubudu rabbakum, ubudullah rabbi wa rabbakum, ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apa kata Isa? Ini ubudullah, sembahlah Allah SWT yang Allah adalah rabbi, rabku dan rab kalian. Tauhid. Tidaklah aku memerintahkan mereka ya Allah kecuali agar mereka hanya menyembah kepada engkau yang engkau adalah Rabbku dan Rabb mereka. Demikian Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kepada ahli kitab, bagaimana Allah SWT menyebutkan, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fashhadu bi anna muslimun." Katakan ya Muhammad ya Rasulullah kepada mereka, ta'ala ya ahli kitab, ta'ala ila kalimatin sawa ya ahli kitab, mari kita kembali kepada kalimat yang satu. Mari kita menuju pada kalimat yang satu. Kalimat yang satu. Kalimat yang satu yang antara kami dan kalian memiliki kalimat yang sama. Kalimat ini adalah kalimat yang ucapkan Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, kakek moyang mereka Ibrahim. Dan yang ucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang kandungannya Allah na'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala nusyrika bi syai'an. Jangan pula kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan sampai di antara kita saling menjadikan arbaba min dunillah. Menghalalkan dan mengharamkan apa yang bukan, apa yang tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian berpaling dari ajakan seperti itu, maka saksikan kami adalah kaum muslimin. Kami adalah kaum muslimin yang bertauhid, yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Ini Islam dengan makna yang am. Islam dengan makna yang am, yang umum, yang semua beragama dengan agama tauhid ini. Adapun Islam dengan makna yang khas adalah Islam risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sempurnakan. Yang Rasulullah menyatakan ini la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa min ashabin nar. Hafal? Saya ulang sekali lagi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa min ashabin nar. Apa? Sekali lagi. La yasma'u bi. La yasma'u bi. Ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa min ashabin nar. 8 kalimat kira-kira. Coba anda hafalkan. Ada yang hafal? Coba nama. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'minu bima ursiltu bi wa lam yu'min bima billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Ya, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ada. Coba dia hafalkan. Sampai mana hafalannya? Iya. لا يسمع بي من هذه الأمة أن أو نصراني ثم يموت min ashabina. Demikian Rasulullah katakan, la yasma'u bi ahadu, tidaklah mendengar seorang pun tentang diriku, ini tentang kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ummah, dari umat ini. Menunjukkan di sini umat Muhammad ada dua macam, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah adalah kaum muslimin yang telah menyambut Islam dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ummatul dakwah. Ummatul ijabah, ummatul dakwah semua. Orang kafir, orang ini muslim, ini Yahudi, Nasrani dan semua yang berada dalam wilayah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia. Sehingga umat Muhammad ada dua macam, yaitu ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Kalau pada kalimat sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku, ini umat ijabah atau ummatul dakwah? Ummatul ijabah, kaum muslimin. Kalau pada kalimat ini tadi, la yasma'u bi min hadhil ummah, ini ummatul dakwah meliputi semua manusia. Sehingga ada sebagian orang, mereka mengatakan sataftariku ummati, dilarikan kepada ummatul dakwah. Sehingga ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang Konghucu dan semisalnya. Sehingga menjadi sekian kelompok. Dan kemudian mereka mengingkari bahwasanya umat Muhammad berpecah belah. Ini yang harus antum fahami. Sehingga ummah di sini adalah ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Jangan dibalik-balik. Atau jangan juga diseret-seret kepada yang bukan maksudnya. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku ke Rasulullah Muhammad SAW, kemudian baik itu Yahudi atau Nasrani, sampai kemudian dia mati dan tidak beriman dengan risalah yang Allah mengutusku dengannya, itu Islam, maka dia min ashabin nar. Dia termasuk di antara penghuni neraka. Sehingga Islam adalah syarat mutlak orang itu dia selamat dari an-nar. Dari an-nar. Islam syarat mutlak orang itu dia selamat dari an-nar. Sahabat mengatakannya Rasulullah, Ibnu Jad'an. Dia orang yang sangat baik, menyambung silaturahim, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang banyak disebutkan. Apakah dia final? Nah, iya. Apakah kebaikan mereka tidak bermanfaat? Ya Rasulullah, tidak bermanfaat sama sekali. Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun kalimat Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Rabbi ighfirli khati'ani. Ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya Rabb, Rabbi ighfirli khati'ani. Tidak pernah mengucapkan sekalipun kalimat demikian. Sehingga semua kebaikan yang dia lakukan ini la yanfa', tidak bermanfaat buat dia. Sehingga Islam adalah syarat mutlak untuk bermanfaatnya semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebaik apapun perbuatan dia, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT apabila mereka bukanlah orang yang bertauhid, bersyahadat, la ilaha illallah, dan semisalnya. Kemudian 5 menit lagi. Faminhum, seruan mereka yang sama adalah seruan tauhid, in anibudullaha wastanibut taghut. Sunnatullah dakwah, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'ali dhalalah. Sebagian ada yang menerima dakwah, sebagian ada yang mereka menolak dakwah, menempuh jalan sesat. Menempuh jalan sesat. Dan terkadang orang yang sesat ini karena dia memang tidak mau menyambut, tidak mau menerima hidayah Allah SWT. Apa Allah katakan tentang kaum Samud? Wa amma Samudu fahadainahum fastahabbul ama 'anil huda. Adapun kaum Samud, sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka hidayah dengan nabi yang Allah utus, menerangkan kepada mereka, menunjuki mereka, menuntun mereka. Fastahabul ama anil huda, akan tapi mereka lebih senang kepada kesesatan, ini kebutaan, dibandingkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab yang menghalangi seorang dari hidayah Allah Azza wa Jalla, di antaranya dia tidak peduli dengan majlis ilmu, dia tidak peduli dengan majlis ilmu, sehingga dia biarkan dirinya bodoh, jahil. Sepandai apapun dia tentang dunia, ketika dia lupa tentang akhirat, tidak memiliki ilmu tentang akhirat, sehingga dia lupa tentang akhirat, Allah katakan dia adalah juhala. La ya'lamun, kata Rasulullah. La ya'lamun, mereka adalah orang tidak berilmu, juhala, jahil minal juhala. Manhum? Alladzina ya'lamuna zahira min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Siapa yang dikatakan Allah la ya'lamun, jahil min al-juhala atau juhala? Mereka adalah orang yang alim tentang zahirnya kehidupan dunia. Mereka pakar fisika, pakar biologi, pakar kedokteran, pakar macam-macam. Alim. Ya'lamun adh-dhahira min al-hayati dunya. Akan tapi kata Allah SWT, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang akhirat, sehingga mereka lupa semuanya tentang kehidupan akhirat. Mereka tidak menempuh jalan menuju pada kehidupan akhirat. Mereka jahil tentang akhirat. Juhala. Sehingga membiarkan diri tidak mau hadir majelis ilmu dan menutup telinga dari ilmu, maka dia telah menutup pintu hidayah untuk menyapa dirinya. Yang kedua di antaranya hubri asa, cinta kepemimpinan, cinta ketokohan, cinta ini ketenaran, cinta kebesaran. Heraklius, raja yang alim tentang kitab, bersamanya para pendeta di sekelilingnya, ketika datang Abu Sufyan, maka Heraklius tanyakan kepada Abu Sufyan tentang orang yang mengaku nabi, dan semua dijawab oleh Abu Sufyan, dan Heraklius sangat tahu persis bagaimana ciri-ciri nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia katakan di akhir perkataannya, Kalau saya bertemu dengannya, akan aku basuh kedua kakinya. Akan aku basuh kedua kakinya. Lalu dia ingin menguji kepada para menterinya, stafnya, para pembantunya. Dia tutup pintu, lalu dia umumkan keimanan dia kepada Nabi, maka semua berlarian seperti khimar. Ingin jadi meninggalkan raja. Maka raja kembali kumpulkan mereka, dia batalkan keimanannya. Hidayah, dia tolak, dia batalkan karena hubbu ri'asah. Abu Jahal, tokoh, ketika ditanyakan kepada Abu Jahal, ya Abu Lakam, katakan kepada ya Abu Lakam, aku tanya kepada Nabi Muhammad, as-sadiqun am kathib, apakah dia sadiq, jujur atau dia pendusta? Wahai, celaka engkau. Muhammad jujur. Lalu kenapa engkau tidak mengikutinya? Qulna nahnu wa Bani Hashim yatasabaq. Kami dan Bani Hashim bersaing dalam masalah kehormatan kedudukan. Kalau seandainya kemudian di kalangan Bani Hashim muncul orang mereka, muncul Nabi dan kami mengimaninya, maka kami hancur. Kami kalah kehormatan dengan Bani Hashim. Hubur Asa. Yang telah menghalangi dia untuk dia menyambut menerima hidayah Allah azza wajalla. Pada jam 9 insyaallah kita lanjutkan. Pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Kenapa? Yang absen siapa ini? Yananta, Arif, Rahman, Ferdiansah.